Oke, mari kita bedah topik kita hari ini. Tapi sebelumnya, coba bayangkan skenario ini sejenak. Anda lagi duduk santai di ruang tamu, ya kan? Mungkin sambil nonton TV setelah capek seharian kerja. Waktu yang paling enak buat istirahat, pastinya. Betul banget. Nah, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. Terus sekelompok petugas penegak hukum masuk bawa secara kertas, dan dalam hitungan menit mereka mulai mengemas laptop, ponsel pribadi Anda, sama dokumen-dokumen penting di meja kerja. Wah, panik sih itu pasti. Banget. Anda pasti nyoba ngejelasin dong kalau Anda sama sekali nggak terlibat kejahatan apa-apa. Mungkin barang-barang itu aset perusahaan yang kebetulan lagi Anda bawa pulang, atau ya petugasnya murni salah alamat aja. Yang mana sering terjadi juga di dunia nyata. Iya kan? Jadi Anda sewa pengacara, pergi ke pengadilan, dan menuntut supaya barang-barang itu dikembalikan. Karena penyitaannya semena-mena. Tapi hakim cuma natap Anda dan bilang kalau pengadilan nggak punya wewenang buat memeriksa keluhan Anda. Pintu tertutup rapat. Persis. Anda nggak punya hak buat protes. Anda pulang tanpa barang Anda. Kedengerannya kayak fiksi dari negara otoriter, kan? Tapi, nah, inilah kenapa hari ini kita menelusuri bab 1 dari sebuah dokumen akademis yang krusial banget. Yang membongkar runtuhnya sistem lama itu dan lahirnya era baru peradilan kita. Betul. Karena bagi Anda dan seluruh warga negara, skenario tanpa harapan tadi itu adalah realitas hukum acara pidana di Indonesia selama lebih dari 40 tahun terakhir. Yang paling menarik di sini adalah teks yang jadi fondasi diskusi kita hari ini memaksa kita buat memikirkan ulang seberapa besar sih batas kekuasaan negara atas kebebasan warganya. Misi kita jelas ya hari ini. Iya, kita membedah sebuah transisi epik. Kita bicara soal mekanisme pra-peradilan dan gimana dia bertransformasi dari warisan KUHAP lama tahun 1981 menuju sistem yang dirombak total di KUHAP baru tahun 2025. Oke, jadi kita mau cari tahu kenapa sistem lama dianggap gagal, apa perubahan radikalnya, dan yang paling penting buat Anda yang mendengarkan, apakah ini beneran ngelindungin kita atau malah bikin celah baru? Karena perubahannya ini sangat masif. Sangat masif. Dan gini ya, pas saya baca dokumen sumber kita, ada satu data yang langsung bikin saya terbelalak. Saya sampai ngira, ini salah cetak nggak sih? Soal persentase kemenangannya? Iya. Tingkat keberhasilan permohonan pra-peradilan di bawah KUHAP lama itu rata-rata kurang dari 10% loh. Sangat kecil. Kurang dari 10%, artinya lebih dari 90% warga yang nyoba ngelawan aparat itu pasti kandas di pengadilan. Gimana bisa sebuah sistem yang niatnya melindungi HAM malah punya angka kegagalan se-ekstrim itu selama 4 dekade? Nah, angka 90% itu sebenarnya bukan kebetulan dan bukan karena sistemnya rusak. Oh, bukan? Bukan. Kalau kita lihat teori Herbert L. Packer yang dikutip di dokumen kita, sistem itu bekerja persis seperti desain awalnya. Bekerja sesuai desain. Maksudnya memang didesain buat kalah gitu. Bisa dibilang begitu. Packer ini membagi sistem peradilan pidana ke dalam dua kutub utama. Ada yang namanya crime control model dan ada due process model. Oke, crime control dan due process. Iya. KUHAP lama kita itu kan lahir tahun 1981, pas lagi jaya-jayanya era Orde Baru. Pendekatan negara saat itu murni pakai crime control model. Yang mengutamakan kontrol kejahatannya. Tetap. Prioritasnya nekan angka kejahatan, jaga ketertiban, dan ngasih ruang gerak yang sebebas-bebasnya buat polisi atau jaksa supaya bisa kerja cepat. Jadi kalau aparat udah gerak, sistem nganggap mereka pasti udah punya alasan valid gitu. Betul, asumsinya selalu benar. Jadi hambatan prosedural termasuk protes warga itu harus diminimalkan. Mekanisme pra-peradilan waktu itu ya, cuma sekedar kompromi kosmetik aja. Biar kelihatan demokratis lah ya, ada pengawasan pengadilan. Iya, padahal aslinya dia punya 3 kelemahan struktural yang fatal. Yang pertama, ruang lingkupnya sengaja dibikin sempit banget. Sempit gimana tuh? Pra-peradilan versi lama itu cuma boleh menguji 3 objek. Sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Cuma 3 itu? Cuma itu. Di luar itu, ruangan gelap gulita. Wah, pantesan. Itu menjelaskan skenario laptop saya di awal tadi ya. Penggeledahan rumah tengah malam atau penyitaan barang itu sama sekali nggak masuk daftar objek yang bisa digugat. Betul, dan itu bawa kita ke kelemahan kedua, kedangkalan pengujian. Hakim di sistem lama itu nggak dikasih mandat buat menilai substansi. Jadi mereka cuma ngecek apa nih? Murni pemeriksa administrasi. Waktu ada warga gugat penangkapan, hakim cuma ngecek kertas kerjanya. Ada surat perintah nggak? Oh, ada. Namanya sesuai nggak? Oh, sesuai. Dan ketok palu, aparat menang. Persis. Hakim nggak boleh masuk nanya, bukti buat nangkap ini kuat nggak sih? Itu nggak boleh. Gini, analoginya tuh jelas banget buat saya. Ini tuh kayak satpam di pintu masuk klub malam yang cuma peduli, Anda bawa tiket fisik nggak? Nah, itu analogi yang pas. Iya kan? Selama Anda pegang kertas tiket, satpamnya nyuruh masuk tanpa nanya macam-macam. Dia nggak peduli tiket itu fotokopian palsu atau ternyata di balik jaket Anda ada senjata tajam. Yang penting kertasnya ada. Analogi satpam klub itu menangkap esensinya banget. Pengawasan dari negara cuma sebatas stempel dan tanda tangan. Ini pelanggaran fundamental terhadap prinsip rule of law dari Alfie Dicey di buku kita. Karena nggak ada pengujian objektif ya, terus kelemahan ketiganya apa? Pembatasan akses yang kaku banget. Yang punya legal standing atau hak buat menggugat itu cuma tersangka dan keluarganya. Oh wow, padahal kan dampak tindakan polisi sering nyapu orang-orang di luar itu. Katakan lagi nih, saya pinjamin mobil ke teman buat akhir pekan. Terus teman Anda pakai mobilnya buat kejahatan? Nah, iya. Terus polisi nyita mobil saya jadi barang bukti. Kalau pakai sistem lama, karena saya bukan keluarga dan bukan tersangka, saya cuma bisa melongo alat mobil saya disita tanpa bisa protes ke pra-peradilan. Atau bayangin korban penipuan yang bisnisnya hancur. Polisi tiba-tiba keluarin SP3, ngeberhentiin kasusnya dengan alasan nggak jelas. Si korban ini sama sekali nggak punya pintu masuk buat maksa hakim ngevaluasi polisi. Gila. Dengan kegagalan 90% dan desain yang nyaris mustahil ditembus begini, ini kan ibarat bom waktu ya? Sangat. Gimana akhirnya sistem peradilan kita ngerespons tekanan ini sampai undang-undang baru akhirnya disahkan? Karena dari yang saya baca di sumber kita, perubahannya nggak terjadi semalaman. Oh, tentu nggak. Dinamikanya sangat panjang. Praktik peradilan sendiri sebenarnya udah nyoba mendobrak kebuntuan itu. Puncak paling nyatanya itu lewat putusan MK. Putusan MK nomor 21 tahun 2014 ya? Betul sekali. MK ngambil langkah proaktif netapin kalau status tersangka, penggeledahan, dan penyitaan itu sah jadi objek pra-peradilan. MK terpaksa turun tangan nambal norma hukum karena KUHAP lama udah lumpuh. Masuk akal sih. Praktik salah tangkap, penyitaan ngawur, itu kan bikin publik marah besar. Terus ditambah kejahatan transnasional sekarang. Negara butuh sistem modern dong. Tepat. Dan pemahaman itulah yang akhirnya melahirkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Perombakan arsitektur secara total dari crime control menuju due process model. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Di pasal 158 sampai 164 KUHAP baru, katanya ada 5 perubahan radikal. Mari kita ulas satu-satu buat pendengar kita. Mulai dari yang pertama. Yang pertama tentu perluasan objek pengujian. Dari yang awalnya 3, sekarang jadi 6 wilayah pengawasan. 6 ya sekarang? Ya, pra-peradilan sekarang secara eksplisit ngurusin penggeledahan, penyitaan barang, sampai penundaan perkara yang nggak ada alasan sah. Penundaan perkara juga masuk? Masuk. Jadi aparat nggak bisa lagi gantungin kasus orang bertahun-tahun. Lalu perubahan kedua, ini nyambung ke contoh mobil pinjaman Anda tadi. Oh, akses menggugatnya dibuka. Dibuka lebar. Korban, pelapor, dan pihak ketiga yang berkepentingan sekarang dikasih legal standing penuh buat nantang tindakan penyidik di depan hakim. Syukurlah. Terus yang ketiga ini yang saya baca soal ganti rugi ya? Benar, penggabungan ganti rugi dan rehabilitasi. Bentar. Emangnya di sistem lama, kalau saya menang pra-peradilan, saya nggak otomatis dapat kompensasi uang? Sayangnya nggak. Di sistem lama, menang pra-peradilan itu baru pemanasan. Kalau Anda mau ganti rugi finansial, Anda harus ngajuin gugatan perdata yang prosesnya beda lagi. Ya ampun, sidang lagi dong. Sidang bertahun-tahun, bayar pengacara lagi, dan nilainya sering nggak sepadan. Di KUHP baru, birokrasi ini dipotong. Begitu hakim nyatain aparat salah, putusan ganti rugi dan pemulihan nama baik langsung dieksekusi saat itu juga. Wah, itu efisiensi yang luar biasa berpihak ke warga sih. Tapi, tunggu dulu. Saya harus nahan Anda di perubahan keempat dan kelima nih, karena pas saya baca bagian ini, saya merasa argumen hukumnya agak problematis. Soal one-shot rule dan hakim tunggal? Iya. Aturan one-shot rule ini kan membatasi kita cuma boleh ngajuin pra-peradilan satu kali buat objek yang sama. Betul, satu kali tembakan. Kalau kita bilang sistem ini tameng warga, kenapa haknya malah dibatasi jadi satu peluru aja? Kalau gugatan pertama kalah, terus besoknya saya nemu bukti baru. Novum, kalau polisi malsuin dokumen, apa pengadilan bakal nolak saya gara-gara jatah saya habis? Nah, ini dia. Ini memunculkan dilema sentral dari reformasi ini. Kebijakan one shot rule ini diciptakan murni buat menghentikan abuse of process. Taktik ngulur waktu ya? Iya, karena banyak tersangka kaya yang nyewa pengacara mahal buat ngajuin pra-peradilan berkali-kali supaya sidang pokok perkaranya nggak jalan-jalan. Oke, saya ngerti logikanya. Tapi ngorbanin hak konstitusional demi efisiensi itu bahaya banget kan? Gimana kalau saya kalah murni karena pengacara saya nggak becus? Salah masukin dokumen misalnya. Iya, atau telat datang sidang. Terus hak saya hilang selamanya. Padahal besoknya ada bukti kuat yang muncul. Dan kekhawatiran saya ini makin parah. Pas baca poin kelima, sistem ini tetap mempertahankan hakim tunggal. Betul, menolak opsi majelis hakim. Beban kerjanya itu loh, hakim sekarang bukan satpam yang ngecek tiket lagi kan? Mereka harus nguji substansi. Bayangin, ada kasus korupsi triliunan. Polisi nyita gedung, rekening, tanah yang kepemilikannya tumpang tindih. Terus yang harus mutusin itu sah atau enggak cuma satu orang hakim. Dalam waktu singkat. Tanpa panel ahli pula. Iya. Itu nggak masuk akal. Dan buku sumber kita menyoroti hal ini pakai pendekatan komparatif. Kalau kita lihat Belanda, mereka punya Rathkamer. Apa itu Rathkamer? Itu semacam majelis hakim. Jadi kalau nguji upaya paksa yang ngerampas kebebasan warga, pengujiannya selalu dilakukan bareng-bareng oleh beberapa hakim. Oh, biar bias individunya netral ya? Tepat. Atau di Jerman mereka punya Ermittlungsrichter. Hakim penyelidikan khusus? Bener, hakim yang emang spesialis ngawasin fase pra-persidangan. Sementara di Indonesia, kita ngandelin satu hakim reguler yang mungkin hari itu juga lagi nyidangin 5 kasus lain. Itu perjudian besar sih. Disparitas putusannya bisa tinggi banget antara hakim satu dan yang lain. Terus kalau ditarik ke realitas, jadi apa artinya semua dinamika ini buat para pendengar kita? Ini bukti nyata dari teorinya Roscoe Pound di dokumen kita. Bahwa hukum itu adalah alat rekayasa sosial, a tool of social engineering. Berarti sistem ini secara aktif mengubah cara kekuasaan beroperasi ya? Sangat. Standar pembuktiannya bergeser. Hakim sekarang pakai apa yang disebut proportionality test atau uji proporsionalitas. Berarti analogi satpam tadi udah nggak berlaku. Uji proporsionalitas ini kayak mastiin aparat nggak pakai palu godam buat mukul nyamuk, gitu kan? Oh, tapi di sisi lain, karena ini pisau bermata dua, ada beban berat di pundak masyarakat, aturan satu peluru tadi. Oh, iya. One shot rule. Kita nggak bisa main-main. Iya. Kalau Anda masuk ke pra-peradilan sekarang, persiapannya harus tanpa celah. Argumen tajam, bukti lengkap dari hari pertama. Kalau cuma buat ngetes ombak, Anda bakal terkunci di luar selamanya. Wow, jadi kalau kita rangkum penelusuran kita, transisi ke KUHP baru ini memang langkah raksasa ya, meninggalkan era macan ompong prosedural menuju keseimbangan hak asasi dan kekuasaan negara. Objek pengawasan diperluas, korban diberi suara, ganti rugi disatukan. Tapi harganya adalah kompromi yang cukup ekstrim antara efisiensi mesin pengadilan versus ruang gerak warga. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran yang pengen saya titipkan ke para pendengar. Silahkan. Kita tahu one shot rule dan hakim tunggal dipertahankan demi efisiensi, biar prosesnya cepat. Tapi coba proyeksikan ke depan. Kita masuk era kejahatan cyber yang super canggih. Yang buktinya udah bukan brankas fisik lagi. Ya, buktinya itu ekosistem cloud, algoritma enkripsi berlapis, yang ahli IT aja butuh berminggu-minggu buat paham. Kerumitan teknis yang gila-gilaan. Terus bayangkan, polisi nyita server raksasa sebuah perusahaan teknologi. Masuklah ke pra-peradilan. Dan satu orang hakim tunggal ini, yang backgroundnya murni hukum, tanpa paham arsitektur cloud sama sekali, salah menilai uji proporsionalitas. Dan dia mengesahkan penyitaan itu. Betul. Dan karena ada one shot rule, perusahaan itu nggak bisa ngajuin keberatan lagi. Biarpun besoknya mereka bawa 10 ahli IT independen. Bisnisnya hancur, data pengguna tersandera, hanya karena satu ketukan palu yang final. Merinding sih saya dengarnya. Apakah dengan dalih efisiensi, kita justru lagi ngebangun kesewenang-wenangan model baru? Sesuatu yang patut direnungkan? Itu sebuah skenario yang sangat masuk akal. Dan nunjukin titik buta yang bahaya banget dari efisiensi yang diagung-agungkan ini. Ngelesain masalah lama, tapi tanpa sadar ngebuka dimensi baru yang makin rumit. Memang begitulah hukum berevolusi. Terima kasih banyak sudah membedah dokumen sumber kita dengan begitu mendalam. Dan untuk Anda, para pendengar, terima kasih sudah ikut gabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga diskusi ini bikin Anda makin kritis melihat sistem hukum di sekitar kita. Karena pada akhirnya, kalau negara mengetuk pintu Anda dan meminta sebagian kebebasan Anda, Anda harus tahu persis perisai apa yang Anda pegang dan gimana memaksimalkannya di kesempatan pertama itu. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.